Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang paling sempurna, yang memberikan kita limpah kurnia-Nya, sama ada daripada kita memintanya ataupun dengan tanpa memintanya. Dan semoga Allah SWT terus memberikan kita naungan rahmat-Nya, jadikan kita hamba-hambanya yang beriman kepada Allah SWT dan sentiasa mencari keridhaan Allah SWT. Dan juga semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa mendalamkan kefahamannya di dalam agama Allah SWT hingga menjadi seseorang yang disukai oleh Allah SWT. Dan seperti biasa pada malam ini, insyaAllah kita teruskan pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Muslim, masih lagi di dalam kitab Al-Fahara, kitab ataupun bab yang akhir yang kita baca dalam berkenaan dengan kelebihan Fahara, kelebihan berwuduk, dan bagaimana selepas berwuduk itu seorang itu mencantikkan wuduk itu, kemudian selepas itu dia menunaikan dua rakaat salat ataupun salat apa juga salat pun, maka segala dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Okay. Dan juga Allah, Nabi SAW telah mengkhabarkan di dalam salah sebuah riwayat hadis tersebut bahawa kita mempunyai kelebihan jika kita berwuduk di rumah dahulu baru kita keluar ke masjid untuk menunaikan solat bersama manusia ataupun bersama jamaah, maka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana beberapa riwayat yang maknanya bahawa salah satu solat ke satu solat yang sebelum itu dilengkapi dengan wuduk yang cantik, maka akan diampunkan dosa antara kedua solat tersebut. Jadi bab yang berikutnya masih menyambung bab itu, iaitu bab as-salawat, babun as-salawatul khamsi, babun as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhani ila ramadhana mukassiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Yang maknanya bahawa salat yang lima, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, adalah menghapuskan apa-apa yang di antara ke antaranya, selama mana dijauhkan daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi hadis yang pertama berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr kulluhum an Ismail. Qala ibn Ayyub haddatsana Ismail ibn Ja'far qala akhbarani al-Ala ibn Abd al-Rahman ibn Ya'qub mawla al-Hurafa an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. Ya, maknanya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, salat yang lima itu dan Jumaat ke Jumaat yang lagi satu adalah penghapus kafarah di antara keduanya, selama mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, itu hadis ini maknanya sesuai benar dengan tajuk ataupun bab yang terdapat di atas tadi. Ya, Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni namanya siapa? Ada banyak nama dia yang disebutkan di ulama, banyak khilaf, tapi yang paling popular, paling masyur adalah Abdul Rahman ibn Sahr, Abdul Rahman ibn Sahr radhiyallahu anhu. Beliau ni lewat masuk Islam tahun kelima hijrah, tetapi dialah sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ketekunan beliau menuntut ilmu. dan ilmu ketika itu adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempunyai hafalan yang amat luar biasa. Hafalan dia, hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kira mengatasi hafalan sahabat-sahabat lain. Boleh kita katakan dia imam muhaddisin. Imam muhaddisin, tak ada lagi seorang muhaddis yang lebih banyak, lebih baik hafalannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia orang yang paling banyak riwayatkan hadis. Lepas tu nama dia kita jumpa mana-mana. Di dalam mana-mana kitab kita akan jumpa nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan itulah kelebihan ilmu. Jadi namanya sentiasa kita ingat, masih basah lagi walaupun jasadnya telah kering di dalam bumi. Beliau hidup lama radhiyallahu anhu ni sampai ke tahun lebih kurang 75, ada kata 78 Hijrah. Beliau mempunyai harta yang banyak, kebun yang luas, dan dia punya anak yang ramai berkat doa Rasulullah SAW. So beri berkat padanya. Dan juga salah satu doa Rasulullah SAW kepadanya adalah agar mencintai, yani umat ini mencintai siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya di dalam riwayat ini dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda solat yang lima, as-salawatu as-salatul khamsu. Jadi solat memang ada lima waktu, tak disebutkan solat apa, solat subuh, zuhur dan sebagainya, kerana ini solat-solat yang amat diketahui oleh mana-mana orang pun, kerana dia merupakan rukun yang besar, syiar Islam yang besar, iaitu solat lima, mula daripada, kalau nak kira daripada subuh, pagi itu subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib dan isyak. Jadi solat yang lima ni, kemudian Jumaat ke Jumaat, yakni solat Jumaat, bukan hari Jumaat, solat Jumaat. Jadi selalu satu solat Jumaat ni ke satu lagi solat Jumaat yang lain. Dan ini satu isyarat bahawa Jumaat itu adalah solat yang tersendiri. Ia tak termasuk dalam solat yang lima tu. Salat Jumaat bukan salat zuhur, dia salat lain. Dan dia mempunyai banyak perbezaan dengan salat zuhur. Daripada segi perbezaan sendirinya, zatnya, sifatnya, maka dengan itu hukum salat Jumaat pun berbeza banyak dengan hukum salat zuhur. Kalau kita nak cakap salat zuhur lah, kalau ada salat zuhur dia lain, begitu juga dengan salat-salat yang lain. Jadi antara perbezaan yang paling ketara sekali yang kita nak ambil satu ni, dia ada dalam 20 perbezaan. Satu daripadanya yang penting ni, bahawa solat-solat lain wajib bila masuk waktu. Solat lain wajib didukung di luar dengan masuknya waktu. Adapun solat Jumaat, dia wajib dengan waktu. Wajib pun di luar. Macam mana tu? Itu perbezaan yang paling besar. Rasul tu pula yang paling susah. Daripada inilah akan datang banyak hukum mahkam. Salat lain wajib bila masuk waktu. Salat Jumaat dia tak wajib bila masuk waktu. Itu cerita lain. Dia wajib dengan waktu. Maksudnya macam gini, kasi contoh. Bila masuk waktu zuhur, yang ni apa, bila lepas zawal tu, maka telah wajiblah solat zuhur kan. Jadi awak solat awal waktu ke bila akhir waktu dan sebagainya, tak kira. Jemaah kat dalam masjid, awak datang dah habis solat, awak boleh solat tak zuhur? Tetap wajib kan? Tetap wajib zuhur. Begitulah dengan solat-solat yang lain. Adapun solat Jumaat, dia wajib dengan waktu, bukan dengan masuk waktu. Dengan masuk waktu dah tentulah. Kalau awak solat Jumaat waktu asal, tak kira lah. Salah waktu maghrib ke sebelum waktu. Tapi nak cakap ni, dia dengan waktu. Sebab bila awak masuk masjid, fardu Jumaat yang imam semayang tu dah selesai, dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, awak datang, boleh salat Jumaat tak? Tak boleh. Walaupun awak ada 45 orang, 40 nanti cukup 45 orang ke tijan. Tak pakai walaupun kat masjid. Sebab dia bukan wajib dengan masuk waktu, dia wajib dengan waktu. Waktunya adalah waktu dia didirikan. Jadi habis orang solat Jumaat, dah habislah waktu tu. Jumaat di situ. Ada dua kali solat, solat Jumaat. Ada ya. Kerana asalnya solat Jumaat satu je, satu negeri. Tapi bila besar negeri tu bolehlah tambahkan Jumaat. Baik untuk kemudahan orang ramai. Tapi kalau boleh solat semua satu kali. Kerana dia seminggu sekali. Itu perbezaan yang kedua lah. Kalau nak tambah. Sebab solat lain 5 kali satu hari, bukan satu minggu. 5 kali satu hari. Kalau tiap-tiap kali nak solat semua kena kumpul. Daripada jurung pun kena datang tengah-tengah, paling tengah agaknya Yunus. Daripada Loyang pun kena datang kat sini paling tengah. Dan begitu juga daripada North dan daripada South, dengan kat kasino pun agaknya datang tengah-tengah. Kalau difatwakan boleh, bolehnya kerja kat kasino lah. Sebab sekarang tengah ada perbincangan kalangan asatiza Muhislah untuk apa ni, bincangkan pasal itulah isu kasino akan datang lah sebagainya. Kita lama, tapi satu hari akan keluar juga. Baik, kalau lah diwajibkan 5 kali tu untuk solat Jumaat di tengah-tengah ni, solat Jumaat, solat waktu 5 waktu akan memberatkan. Sebab tu tak diwajibkan begitu. Tapi solat Jumaat tidak, seminggu sekali. Jadi memang susah tak tu. Daripada pagi waktu. Sebab tu ada saat pertama, saat kedua, saat ketiga, saat kelima. Saat memang jauh orang datang. Jadi kalau susah pun sekali je, seminggu sekali. Baik, jadi itu perbezaan. Jadi oleh kerana itu saya ada terima satu soalan. Tak tahu siapa yang tanya. Ada orang kasih saya SMS tapi saya bukannya save semuanya ya. Jadi dia tanya soalan dia untuk faedah di sini. Dia tanya apa hukum kalau seorang ni masbuk hari Jumaat, dia dapat imam ketika tasyahud akhir. Memang tak ada tasyahud awal. Jadi apa dia nak buat? Solat Jumaat ini sambung lagi dua rakaat solat, ataupun dia sembahyang 4 rakaat Zuhur. Apa hukum dia? Baru tadi dah sebutkan kaedah. Apa hukum dia? Dia boleh sembahyang continue sembahyang Jumaat ataupun tidak. Masuk niat Jumaat, tapi Jumaat dah tasyahud akhir. Main 2 rakaat ke 4? Belum belajar lagi, kita tangguh lah nanti sampai solat Jumaat. Jadi saya terpaksa jawab yang teringat bab ni. Jadi jawapannya adalah dia kena solat 4 rakaat Zuhur. 4 rakaat Zuhur, bukan 2 rakaat Jumaat. Jumaat dah habis. Walaupun kata orang waktunya sama, Zuhur pun saya dulu. Tidak, tidak tutup kepada Zuhur. Sebab Jumaat dah habis. Jumaat tu wajib dengan waktu, bukan dengan masuk waktu. Habis waktu je, habis orang solat, selesailah waktu yang ni kewajipan Jumaat. Jatuh kepada gantinya ataupun asalnya, bukan gantinya, iaitu Zuhur. Asalnya Zuhur, gantinya adalah solat Jumaat. Jadi kalau dia datang, dia niat Jumaat tu, sebenarnya dia dah tak payah niat Jumaat pun. Dia niat Zuhur pun dah boleh. Sebab dia tak akan dapat Jumaat. Dengan itu juga, dalam masalah musafir, dalam masalah jamak ataupun jamak fasal tau, kita boleh jamakkan antara dua solat, yang 4 rakaat dengan 4 rakaat Zuhur kita jamak dengan asar. Dan juga kita boleh ringkaskan lagi, kasarkan 2 rakaat 2 rakaat Maghrib dengan Isyak, 3 dengan 4 pun boleh. Jadi 3 jadi 2, 3 jadi 2, 4 jadi 2, Isyak jadi 2. Yang tak boleh hanya Subuh. Masuk Jumaat, boleh tak jamak takdir Jumaat 2 rakaat, asar 2 rakaat jamak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sebab semua sama lah. Kita baru cakap Jumaat lain. Jumaat ada kelainan dia. Tapi kalau ada orang cakap boleh, dia akan kata apa bezanya dengan solat-solat lain. Sebab tu kita kena datang dengan apa? Perbezaan-perbezaan solat Jumaat dengan solat-solat lain. Banyak bezanya. Baik. Tapi kalau orang ijtihad bahawa solat Jumaat masuk juga dengan bab ni kerana nak mudahkan dan sebagainya, okeylah, itu satu ijtihad. Mudah-mudahan dia betul. Jadi kalau dia terus kaedah, ulama mengatakan tak boleh jamak Jumaat dengan asar. Tak boleh jamakkan Jumaat dengan asar. Sebab Jumaat ada macam-macam perbezaan dia, ada khutbah, ada apa semuanya. Ada syarat-syaratnya. Betul tak? Mesti ada jemaahnya. Tetapi asal tak. Jadi kalau musafir dikatakan tak boleh. Sebab Rasul tak ada dalam hadis jamak yang macam tu. Yang ni Jumaat dengan asar. Yang ada semua salat-salat lain yang lima waktu tadi. Baik. Kemudian lagi satu dalil, kalau awak salat asar, boleh tak awak takhirkan dengan Jumaat? Maknanya Jumaat dengan asar buat dekat asar. Macam zuhur dengan asar boleh buat takdim, boleh buat takhir. Waktu asar. Ha, kalau gitu bolehlah awak buat Jumaat dengan asar waktu asar. Pasal dia sama je macam Jumaat, macam zuhur. Ha, tu dah nampak dia, dia dah lain. Dah nampak dia lain. Maknanya Jumaat hanya waktu tu je. Akhir Jumaat habis. Baik. Itu antara dalil-dalilnya. Jadi apa nak buat? Tak, kalau kita dah lah, senang cakap lah. Baiklah, apa pun hukum dia, sekarang apa kita nak buat? Kita masuk masjid, kita musafir. Orang salat Jumaat, kita pun nak. Kita banyak time lagi, kita nak duduk salat Jumaat. Tak boleh jamak, maknanya tak boleh jamak ke? Jadi, kata Syekh Husaini Rahimah Ta'ala, ada jalan keluar je. Kalau orang kata lah, kalau orang kata bukan diajar. Kalau orang kata, baik kita masuk dengan imam, salat Jumaat dan dengan khutbah apa semuanya, tapi kita niat bukan niat Jumaat. Kita niat apa? Dia niat zuhur. Boleh tak niat zuhur? Tapi niat zuhur dua rakaat lah. Pasal imam nak niat apa, dia niat pasal lah. Pasal tak ada memudaratkan, tak ada apa kesan. Kalau imam niat lain, kita imam niat lain tak kisah pun. Imam nak niat terawih, kita masih isyak lah, apa lagi. Ataupun kita masih apa ni, nak salat sunat ba'diyah, tak pasal. Jadi dengan itu kita dapat dua rakaat zuhur qasar. Lepas tu habis saja salam, kita pun sambung dengan asar dua rakaat, dah dapat jamak. Selamat dah. Asar nanti dah tak payah solat. Jadi kata Cik Ustaz ni, kalau orang kata macam itu, dia kata boleh. Boleh. Satu silah, satu silah. Tapi insyaAllah boleh, tak mengapa. Sebab dia masalah ni ya. Tetapi kena ingat, dia tak dapat pahala Jumaat. Dia hanya dapat pahala zuhur. Dan beza besar pahala Jumaat dengan pahala salat zuhur. Jadi kalau nak dapat pahala Jumaat, awal kena salat Jumaat sahaja, dan asal salat lagi pun tak apa. Itu salah satu pendapat. Ulama-ulama lain kata Jumaat macam zuhur juga dan sebagainya. Tapi kita dah berikan perbezaan-perbezaan, jadi itu boleh jadikan apa ni, satu sandaran lah. Kalau kita nak ingat senang, bahasan dia memang panjang lagi. Jadi di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa Jumaat lain daripada solat yang lima. Nabi SAW kata salatul khamsu, solat lima, kemudian Jumaat ke Jumaat, kan lain. Apa dia? Kafaratun lima bainahunna. Khabarnya adalah dia adalah penghapus dosa. Penghapus apa lagi kalau bukan dosa? Di antaranya, jadi kalau zuhur ke asar, apa-apa dosa yang dilakukan seorang hamba itu antara zuhur dengan asar, solat asar saja dihapuskan. Masuk dekat maghrib, asar dia ada buat dosa juga sampai maghrib, dihapuskan. Begitulah sampai syak. Begitulah setiap hari. Kemudian masuk Jumaat, demi si solat Jumaat lah. Ha, sampai ke Jumaat lagi satu pun dihapuskan. Apa juga dosa antaranya. Jadi ada lagi kan lagi. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah SAW pada akhir hadis ni apa dia? Malam tuhsyal kada'ir. Selama mana tidak didatangi dosa-dosa besar. Jadi ini ada satu pertanyaan. Adakah ini syarat? Maknanya kafarah tu, penghapus dosa tu, hanya valid bila dia tidak buat dosa besar. Dia minum marah je, ataupun dia buat dosa besar lain ke? Dia lawan mak dia ke? Dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Terus tak dapat. Apa pun, solat apa pun dia buat tu semuanya, tak dapat menghapuskan dosa kecil yang dia buat juga. Ini seorang hamba tu, dia buat dosa kecil banyak dan dia buat dosa besar. Kalau ikut hadis ini, apa yang awak faham? Apa tak dosa kecil? Tak? Dah kontrol lah. Tak ada pendapat lain. Eh? adakah ini syarat? Sebab itu, ini pemahaman hadis, pemahaman sabda Rasulullah SAW. Bahasa Arab pun penting, sebab dia ada kena-kena dengan hadis. Memang kata yang besar. Tapi bukan itu saja kepahaman ulama terhadap hadis ini, bukan yang tadi saja. Tadi salah satu pendapat saja, Alhamdulillah awak semua dapat satu pendapat ulama. Awak semua dah ceritakan satu pendapat ulama, iaitu kalau dia buat dosa besar je habis, tak dapat hapuskan dosa kecil. Solat macam mana pun tak cover. So, malam tu syal kabair selama mana dia tidak buat dosa besar ataupun dia tidak dilakukan dosa besar. Jadi ada pendapat kedua sebenarnya. Tentang pendapat kedua ni lagi tepat. Apa dia? Ini bukan makna syarat malam tu syal kabair selama dia tidak mendatangi dosa besar, bukan syarat. Tetapi ini satu pengecualian. Pengecualian maknanya salat lima waktu Jumaat ke Jumaat menghapuskan dosa, melainkan dosa besar. Menghapuskan dosa semuanya, melainkan dosa dosa besar. Fahamannya macam itu. Kalau nak dibuat balik ayat, macam itulah fahamannya. Malam tu syal kabar, dan mereka ada dalil-dalil lain yang menyokongnya. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, kalau kamu semua menjauhkan kabair, dosa-dosa besar yang dilarangnya kamu daripadanya, apa akan jadi? Nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Apa syaratnya? Tak buat dosa dosa besar. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, akan hapuskan dosa-dosa kamu. Jadi syaratnya adalah kita hilangkan ataupun kita jauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Kalau ayat ini dilihat, sebenarnya maknanya adalah dosa kecil akan dihapuskan. Akan dihapuskan dengan kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Kalau kita buat dosa besar juga, dosa besar tu sajalah yang tak dihapuskan. Dalil ini digunakan juga oleh orang yang pertama juga. Dan sebabnya di dalam riwayat-riwayat ataupun daripada makna hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini, fadilat berwuduk, fadilat solat, semuanya nak berikan kelebihan amalan-amalan ini, bahawa dia menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi kalau dah hapuskan dosa-dosa kecil, hapuslah. Kenapa pula mesti dihalang yang ini daripada dihapuskan? Oh, tak boleh, pasal dia buat dosa besar. Jadi yang dosa besar sajalah yang tak dihapuskan. Dan kita ada lagi satu dalil, iaitu kaedah dosa besar memang wajib bertaubat daripadanya, baru boleh dihapuskan dosanya. Lagi mana orang tu buat dosa besar, minum marah, dia tak nak taubat, terus-terus minum, jadi dia tetap akan ada dosa besar, dia tanggung dosa itu. Ada pun dosa kecil, apa bezaan dia? Tidak disyaratkan dia bertaubat daripadanya. Boleh dihapuskan dosa kecil itu dengan amalan-amalan yang mempunyai kelebihan ataupun amalan-amalan lain. Itu perbezaannya. Jadi oleh kerana itu, mereka mengatakan dosa besar kalau buat, lepas tu ada dosa-dosa kecil lain, dosa kecil boleh dihapuskan dengan amalan-amalan, adapun dosa besar tu tetap macam gitu. Malam tu syar kabar. Jadi itu dua pendapat ulama, dan kata Syekh Zainin itulah pendapat yang second tu, yang kedua tu, itu yang lebih kuat. Kemudian riwayat berikutnya, حدثني نصر ابن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Jadi ini adalah hadis yang sama dengan lafaznya as-salawatul khamsu. Ini bezanya yang tadi salatul as-salatul khamsu, singgulnya yang ini as-salawatul khamsu. Sama juga maknanya dia. Yang Jumaat ke Jumaat adalah kafara antara keduanya. Tak disebutkan kat sini lama mana dia tidak mendatangi dosa besar. Tak letakkan syarat tu pula. Baik, yang berikutnya haddatsani Abu Thahir wa Harun ibn Sa'id al-Aidi qala akhbarana Ibn Wahb an Abi Thahir anna Umar ibn Ishaq maula Zaidah haddatsahu an Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. صلاة لما dan Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Jadi riwayat yang ketiga ni ada tambahan, iaitu puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lagi satu. Jadi satu tahun punya dosa. Kalau ada dosa kecil kita lakukan, masih boleh dihapuskan. Ini adalah janji daripada Rasulullah SAW. Mukaffiratun ma bainahunna. Itu kelebihan amalan-amalan ini. Dan ini amalan-amalan yang wajib, memang wajib dilaksanakan, tetapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan ini. Jadi sebab itu ada perbezaannya orang yang laksanakan wajib tapi buat dosa, dan orang yang tak nak laksanakan wajib terus. Dia tak ada apa tu, ketaran tu tak ada titik delete, dia tak ada delete boleh titik pasal dia tak buat amalan-amalan kewajipan, nanti buat dosa je. Orang yang buat dosa juga tapi dia buat baik juga, ada harapan dia apa ni boleh menjadikan kafarah. Itu kelebihan. Jadi dah wajib, patutnya wajib dah lah, wajib buat saja. Tapi Allah SWT mempunyai ataupun memberikan kelebihan di dalam satu amalan yang sedikit, dia berikan ganjaran yang amat banyak. Dan daripada pahalanya dia jadikan amalan-amalan itu penghapus, penghapus dosa. Jadi hadis-hadis ini dimasukkan ke dalam apa? Bab Tahara, kitab Tahara, iaitu bersuci, wuduk dan sebagainya. Tapi kita tak nampak apa satu apa ni isyarat tentang tentang tahara pun kat dalam hadis di sini. Macam mana boleh ada kat dalam bab tahara? Ha? Solat. Ha, suci dan berdosa. Tapi tidaklah, pasal dia ada berkaitan dengan hadis-hadis sebelum ini tentang wuduk, lepas tu solat. Jadi yang kat depan tu ada adalah sambungan dari apa lagi amalan-amalan yang boleh menghapuskan menghapuskan dosa. Jadi dosa ni ada dosa besar dan dosa kecil. Jadi kita kena tahu apa tu dosa-dosa yang dianggap besar. Sebab bila dia dah besar, dia tak boleh dihapuskan dengan dengan amalan-amalan. Mesti bertaubat. Jadi siapa tahu apa tu dosa-dosa besar? Ada tak list dosa-dosa besar? Alif, ba, ta, ataupun A, B, C sampai Z. Jadi kita baca, kita tengok, ada check lah ni dosa besar ke tidak. Jadi ulama mengatakan asalnya semua dosa besar. Bukan kita lihat kepada saiz dosanya, yang ini daripada sudut apa ni seriusnya dosa tersebut, tapi lihat orang yang kita dosakannya, yang ini kita maksiatkannya, iaitu Allah SWT. Macam kita apa ni buat salah dengan orang biasa, buat salah dengan polis, mana mana lagi lagi serius? Polis pun ada macam-macam jenis polis. Ha, sekarang ni macam-macam jenis polis. Awak buat salah kat immigration, dia punya dosa lebih besar daripada kat ha, dia tak pendapat lain. Tentulah. Jadi itu je dah ada perbezaan. Ini sekarang antara manusia dengan Allah SWT. Jadi semua sebenarnya tak boleh dibandingkan. Semuanya dosa dengan Allah SWT. Dengan raja macam mana? Buat salah sikit je. Jadi kalau kita lihat begitu, semua dosa adalah besar. Tak ada dosa kecil. Tapi daripada daripada dalil-dalil syarak sendiri, daripada Al-Quran, ayat yang kita baca tadi, kabair kan, dan juga kat dalam ayat, dalam hadis-hadis ini, menunjukkan bahawa ada di sana dosa besar, dosa kecil, dan macam-macam takrif ulama, definisi ulama nak hadkan. Cuma yang penting, dia tidak ada had. Dia tidak ada had, tetapi dia boleh dihadkan. Macam mana nak cakap, eh? Syaratnya had dengan hudud. Dia tak ada had, maknanya dia tidak ada, dia tidak boleh di masuk dalam satu pedek je lah, satu bakul je. Dan ni lah dosa-dosa besar. Tak, dia tak boleh macam itu. Tapi dia boleh dihadkan, maknanya dia boleh didefinisikan lah. Kalau macam gini, ha, inilah dosa besar. Kalau tidak, dia bukan dosa besar. Tapi dia punya list endless. Jadi kita kena tahu apa tu yang dosa besar. Ulama mengatakan semua maksiat yang ada padanya ancaman daripada syarak terhadap pelakunya, sama ada dengan azab di dunia ataupun azab di akhirat, ataupun ada ancaman laknat, ataupun ada laknat pada pelakunya di dunia ataupun di akhirat. Ataupun mempunyai hukum yang tertentu, hukum tertentu di dalam dunia, yang ini hudud. Ataupun ada dekat situ makna-makna dia adalah dosa besar, seperti kemurkaan Allah SWT terhadapnya. Ini kita panjangkan sikit. Jadi itu tadi adalah definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang apa tu dosa besar. Jadi setiap dosa yang ada ancaman azab di dunia ataupun di akhirat, ataupun ada apa lagi? Laknat dunia ke di akhirat ke, ataupun pelakunya di ada hukuman hudud, ada hukuman hudud, ataupun ada makna-makna dia besar, iaitu seperti kemurkaan Allah SWT, ataupun dia perbuatan syaitan, itu semua makna-makna. Itu ada lagi lah banyak, kita tak nak. Itu contoh seperti perbuatan syaitan ni, kalau awak jumpa je, ini dosa besar. Dia dah jadi dosa besar. Yang lain tu tengok daripada sudut maknanya, dia adalah besar. Kalau tak ada macam itu, maka dia adalah dosa kecil. Jadi sebenarnya banyak dosa besar tu, banyak. Jadi antara benda yang laknat, ada laknat apa dia? Lelaki nyerupa wanita, wanita nyerupa lelaki. Itu ada laknat kat situ. Kemudian mengubah ciptaan Allah SWT, perbuatan syaitan. Memang perintah syaitan sebagai dalam surah An-Nisa. Dan dia ada dalam hadis laknat sambung rambut, pakai wig ataupun tattoo, dan ubah muka dan sebagainya. Sekarang dah pasti terjadi macam-macam lagi. Doktor Melayu pun buka kedai, botox dan sebagainya. Itu semuanya mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cantik tak boleh. Itu besar hukumnya, besar dosanya. Jadi itu tak cukup dengan apa? Dengan salat lima waktu ke, Jumaat ke, Ramadan ke, tapi hanya boleh dihapuskan dengan bertaubat. Bertaubat banyak apa? Kena tinggalkan dosa tu. Dan kena menyesal. Lepas tu kena azam tak buat lagi. Banyak betul dosa-dosa besar. Dan Ada juga ulama mengatakan bahawa dosa kecil tu, yang asal dia kecil tu, boleh jadi besar hukumnya bila selalu dibuatkan. Ila kabira ma'al istimrar. Ila saghira ma'al istimrar. Kalau dia sekali-sekali tak apa, tapi bila dah selalu dia jadi besar, dia besar. Sekarang orang buat dosa macam-macam. Maksud list dia tak boleh stop. Banyak lagi, tak terkira. Tapi jadi kaya sangat, kaya tak termasuk dalam dosa. Dosa besar, eh? Ada Pope Christian ke Padri Christian ke, dia ada tulis baru punya apa tu, dosa-dosa besar yang dapat condemnation, eh? Di akhirat untuk agama Christian. Antaranya dosa apa ni, kaya sangat. Antaranya rosakkan environment. Antaranya apa lagi, eh? Dan seperti itulah yang baru-baru ditambah-tambahkan. Jadi untuk kita semuanya kena lihat selalu. Dan dosa yang sama membunuh, dosa besar ke tidak membunuh, eh? Besar, eh? Sebab apa? Dia ada ancaman azab kat akhirat. Khalidin fi abadah, kekal lagi kat dalamnya membunuh ni. Kemudian dia ada hukum qisas, hukum hudud. Tetapi bunuh ni ada lebih daripada satu cara nak bunuh, tak? Lah. Boleh kira, eh? Tak terkira macam-macam cara nak bunuh orang. Satu orang susah sekarang apa ni, department apa ni, homicide ni. Jadi, adakah sama hukum yang ni dosa bunuh ni? Tak sama. Makin dahsyat dia punya cara pembunuhannya, makin besar dosa. Kalau dia bunuh dengan dia rodok kat perut aja ke, dengan dia bunuh dengan dia bincang-bincang masuk dalam beg, tak sama ke tak sama? Mungkin tak sama azab dia lain. Itu satu dosa boleh jadi, boleh berbeza-beza. Itulah hukuman Allah SWT, hukuman yang adil. Jadi kita tak sama kan semua, ya. Mungkin di dunia hukumnya sama, tapi di akhirat tak sama. Kekufuran macam-macam jenis kekufuran. Tapi kalau kekufuran tu dahsyat sangat, sampai mati hamun Tuhan, sampai mati hamun Nabi dan sebagainya, ini semuanya dosa lebih dahsyat daripada kafir biasa. Mutad, macam-macam jenis mutad, bukan satu jenis mutad saja. Ini dosanya berbeza-beza, tapi semuanya termasuk dalam dosa besar. Yang dosa ni kenapa orang buat? Kalau orang tanya kenapa orang buat dosa, memang kita punya diri ni ada penolak untuk kita buat dosa. Memang ada kat dalam kita sendiri ni ada nafsu. Nafsu ni ada yang menyeru kepada kejahatan. Sebab tu selalu kita buka apa ni, apa-apa majlis kita nak cakap apa pun, kita cakap wana'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah SWT daripada kejahatan diri-diri kami. Sebab diri kita ni ada unsur kejahatan kat dalamnya. Sendiri dia ada panggil buat jahat. Itu nafsu memang ada kat dalam. Itu nak kena kawal. Dan kawalan ataupun melawan nafsu yang macam ini, yang bawa kepada kejahatan ni, hukumnya wajib. Dan dia termasuk ke jihad. Itu kita jangan nafikan. Itu jihad. Jihad lawan nafsu. Sebab itu orang yang apa ni, bulan Ramadan dengan tak bulan Ramadan, kadang-kadang bulan Ramadan makin jahat lagi. Walaupun Nabi SAW kata apa, jin dah di apa ni, dia belenggu dengan besi. Macam mana boleh ada orang jahat lagi pada bulan-bulan Ramadan? Dia memang dah tak ada, tapi diri dia, nafsu dia masih ada lagi. Pada bulan Ramadan tak ada beza, kadang-kadang makin jahat lagi, makin berani lagi. Jadi itu semuanya adalah, dan kita ada lagi satu yang menolak seseorang tu buat jahat, keadaan keliling, pengaruh manusia ni boleh dipengaruhi. Itu satu fakta, tak boleh diingkari. Apa super falsafah ke psikologi ke, memang dia betul. Sebab tu Nabi SAW beri perumpamaan jali sul khair dengan jali sul su. Orang kawan duduk yang baik, kawan duduk yang tak baik. Kawan duduk yang baik seperti orang yang jual minyak wangi. Kalau Kalau tak diberikan minyak wangi, dihadiahkan minyak wangi, dia tokek minyak wangi, kau akan dapat bau wangi. Kesan dia kan? Kesan. Tak direct pun dapat. Orang yang teman jahat macam orang tukang buat besi. Kalau kau tak dapat apa tu, api tempias ke apa ni, jatik welding-welding ke apa kan, kau tak dapat dia, kau akan bau busuk daripada dia. Kau sendiri akan bau busuk walaupun kau tak buat kerja jahat tu. Kalau dia jahat, walaupun kau tak buat benda baik tu, kau akan dapat kebaikan. Jadi ada dia punya apa ni, faktor yang mempengaruhi. Jadi itu semua. Sebab tu kalau kita nak ubah sesuatu apa ni, golongan apa ni, kita targetkan satu golongan budak nakal ke apa ke, ataupun mak-mak nakal ke, bapak-bapak nakal ke. Nakal ni macam-macam orang nakal. Tak boleh ambil satu satu approach saja dah selesai. Tak boleh. Jadi kena tengok lagi macam-macam approach. Padahal dia punya masalah pasal dia dekat sini, bukan pasal apa. Dengan kita dia boleh bagus, tapi bila dia dekat sana, dia terus dia dah jadi lain. Jadi kita kena tengoklah semua keadaan. Sebab tu di dalam hadis apa ni, orang yang dah bunuh berapa? 99. Lepas tu dia tanya satu orang apa ni, pendeta yang banyak ibadat tapi jahil. Bila dia tanya, tak boleh aku taubat? Dia kata, kalau tak boleh taubat, bunuh banyak sangat, kalau tak boleh terima banyak. Dia pun kena bunuh. Tak kata, engkau tahu aku bunuh sudah, aku dah tak boleh taubat apa? Kata dia, terdengar pula ada lagi kat sana tu orang yang alim betul. Jadi dia pun jumpa, dia kata, dia taubat. Apa sebab kau taubat? Tapi kau kena keluar daripada negeri kau. Negeri kau ni banyak orang-orang jahat. Maksudnya ni tempat apa ni? Tempat murder, tempat apa-apa maksiat apa semua ya. Dia mempengaruhi orang ni. Kau pergi kat tempat lagi satu ni, tempat orang-orangnya saleh yang menyembah Allah SWT. Itu dia. Kau pergi sana, kau sembah Allah SWT bersama mereka. Dia pun pergi jalan-jalan, belum sampai lagi kat tempat tu, ajal dah tiba kat tengah-tengah pula. Jadi malaikat turun nak bawa dia ke neraka ke, bawa ke syurga. Jadi bergaduh, mana satu ni, dia di neraka ke di syurga. Tapi dia kat tengah-tengah. Jadi datang orang apa ni kata malaikat yang nak bawa ke neraka, kata dia ni belum complete dia punya taubat. Bila dia start taubat, dia sampai sana lah kan. Ni belum sampai ni, complete lagi. Yang kata apa ni, yang bawa ke syurga yang baik tu, kata dia niat nak lah ini, nak bertaubat. Datang malaikat ketiga, Allah SWT utuskan jadi hakim. Kau pergi ukur semua sama tak? Sama tak? Tapi Allah SWT gerakkan tanah tu supaya dia lagi dekat kepada negeri yang nak dituju, negeri yang baik tu. Jadi yang menang adalah malaikat yang bawa dia ke tempat yang baik. Ada dia belum buat apa-apa kebaikan pun, belum, baru pergi sana. Itu kelebihannya bertaubat, dia masuk surga. Dah bunuh 100 orang. Jadi itu semua apa ni, faktor-faktor membuatkan orang apa tu apa ni, buat maksiat banyak lagi. Jadi kalau jarang pergi dengar apa ni nasihat, jarang jumpa kawan-kawan yang baik apa semuanya, jumpa setahun sekali, dia akan ada kesan. Mesti ada kesan. Mula-mula baik. Lepas tu lama-lama dia sendiri kan, dia baca buku sendiri je, akan ada perbezaan. Lama-lama dia akan hati dia kan. Jadi orang yang baik pun perlu kepada apa ni, kepada peringatan. Asalkan dia beriman, orang yang beriman dia mesti perlukan peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan sebab peringatan itu amat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jangan kata dah selalu dengar lah, tak dah tahulah Datuk, pergi kasih tahu pada orang-orang tu semuanya. Saya tak payah. Akhirnya dia yang jadi lain. Baik. Jadi itu apa ni, makna ataupun syarah yang kita sempat sampaikan tentang hadis-hadis dalam bab ini ya. Kita teruskan bab berikutnya. Babun az-zikrul mustahabbu aqibal wudu'i. bab bahwa zikir, apa dia zikir yang mustahab, yang disukai selepas berwudu. Saya terangkan kelebihan berwudu, terangkan pula apa dia zikir kita buat selepas berwudu. Tentang sifat wudu tu telah disentuh, yang apa tu, yang paling apa ni, paling ringan dalam hadis sebelum ini. Nanti akan datang yang lebih detail lagi. Tapi sekarang ni dah lepas wudu, apa kita buat? Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsani Muhammad bin Hatim ibn Maimun qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddatsana Muawiyah bin Salih an Rabi'ah yani ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Uqbah bin Amir ha wa haddatsani Abu Uthman an Jubair bin Nufayr an Uqbah bin Amir qala kanat 'alaina ri'ayatul ibil فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قال قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Ya, maknanya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa kami ada membela unta. Fajak naubati, kemudian datang giliran aku. Jadi mereka ni ada unta, dia ni ada unta, dia ni unta. Jadi mereka selalu apa? Mereka combinekan unta-unta ni. Jadi satu hari ni engkau je yang jaga, tengok dia makan air dan sebagainya. Kau jaga dia, lepas kau bawa balik. Jadi yang lain boleh buat kerja lain. Takkan tak ada semua nak kena jaga unta-unta sendiri kan, masing-masing. Jadi mereka buat apa ni, sistem seperti ini. Fajat naubati, bila datang giliran aku, aku pun rawah tuha. Jadi aku pun lepaskan dia di asyik daripada awal siang. Jadi siang-siang dia dah buat kerja dia. Lepas tu dah dia fa'adraftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berjumpa Rasulullah sallam qa'iman. Sedang apa? Sedang berdiri. Yuhadithun nas. Dia sedang menceritakan kepada orang ramai. Biasanya di dalam masjid. Jadi fa'adraftu min qawli, maka aku dapat daripada sabdanya. Ini bukan daripada awal. Apa yang aku dengar sampai dah separuh jalan. Apa dia? Sabda Rasulullah SAW, ma min muslim, tidak ada seorang muslim yang tawadda, yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia membaikkan, mencantikkan wudu'nya, thumma yaqumu fayusalli raka'atain, kemudian dia berdiri lalu solat dua raka'at, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi, dengan menghadapkan di dalamnya, yakni dua rakaat tadi, dengan hatinya dan wajahnya. Illa wajabat lahul jannah, melainkan wajiblah untuknya syurga. Masya Allah. Senang je. Berwuduk, kemudian cantikkan wuduk, lepas tu solat dua rakaat dengan khusyuk, dia dapat syurga lah. Rasulullah SAW janjikan syurga wajib, maknanya apa? Hakat, maknanya mesti dapat syurga. Hak, wajib, jadi maknanya dia ada hak untuk syurga. Dia berhak dapat syurga. Boleh tuntut lah maknanya, boleh tuntut. Tak payah nak apply lagi. Dan memang otomatik dapat. Siapa yang kata? Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Jadi kata Uqbah bin Amir, qal faqultu ma ajwada hadhi, alangkah cantiknya, alangkah baiknya benda ni. Jadi zahirnya dia cakap ni kuat-kuat. Kerana apa? Kerana suka sangat dengan berita gembira dari Rasulullah SAW. Senang je buat ni, dapat ni je, dapat syurga. Fa'idha qa'ilun baina yadayya yaqul. Tiba-tiba seorang berkata, yang di hadapanku, allati qablaha ajwad. Kau tahu tak? Yang sebelum ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Fanazartu fa'idha Umar. Aku pun menoleh, aku lihat rupanya dia Umar. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada kat depan ni. Dan Umar dah dengar daripada awal hadis Rasulullah SAW. Qal, kata Umar, inni qad ra'aituka jitta anifan. Aku lihat kau baru datang. Qal, ma minkum. Kata Umar bin Khattab, tidak ada seorang pun daripada kamu yatawadda berwuduk fayubliga aw fayusbiga. Yani lalu dia menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia berkata, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, melainkan illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga as-samaniyah yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia memasuki daripada mana-mana pintu itu yang dia kehendaki. Itulah Umar kata lebih bagus, lebih hebat daripada yang kedua, yang awal-awal yang dia tak dengar. Jadi dia dengar daripada sahabat, dia tak dengar langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi demikian lah para sahabat, baru dapat satu hadis, dia nampak dia ni baru sampai, terus dia dah belajar lah, dah ceritakan. Itulah menunjukkan apa ni, keinginan mereka yang amat besar untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Antaranya adalah ilmu dari hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis ini menunjukkan apa yang terdapat di dalam tajuk bab tadi, tentang apakah zikir yang disukai, yang sunat, yang digalakkan kita baca selepas kita angkat wuduk. Dan juga sebenarnya apa yang ada terdapat dalam hadisnya, iaitu kelebihan baca zikir ni. Kenapa dia disukai, kemudian apa kelebihannya kita baca zikir ni. Apa zikir dia, itu yang first kali lah. Zikir dia lah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah syahadah terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa tiada yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Ini adalah tauhid, mentauhidkan, mengesakan Allah SWT. Dan tauhid terbagi kepada beberapa bahagian, kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, mentauhidkan, mengesakan Allah SWT dalam rububiyah Allah SWT. Rububiyah ni kita ambil contoh, awak boleh faham. Rububiyah tu adalah sifat-sifat Allah SWT seperti menciptakan. Yang khas untuk Allah SWT, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi hidayat, menyesatkan. Itu semualah sifat-sifat rububiyah Allah SWT yang menterbiahkan, yakni menjaga, memelihara, mentadbir sekalian alam, alami, Rabbul Alamin. Itu awak mesti isakan Allah SWT padanya. Artinya hanya Allah SWT yang mempunyai sifat-sifat demikian, yang layak buat demikian. Maknanya selain daripada Allah SWT, tak boleh buat demikian. Tak boleh menciptakan, tak boleh berisri, tak boleh menghidupkan, tak boleh matikan. Itu sifat-sifat khas untuk Allah SWT. Adapun yang lain tu, sebahagian daripadanya masuk kepada rububiyah Allah SWT, sebahagiannya tidak. Tapi yang ini ar-rizq al-khalqu, yakni kita menciptakan, ar-rizqu yakni memberi rezeki, kemudian hidup dan mematikan, itu antara al-khalqu yakni sifat-sifat yang paling khusus untuk Allah SWT yang dinamakan sifat rububiyah Allah SWT. Tapi kalau itu saja yang awak buat atau awak yakini, awak belum lagi mentauhidkan Allah SWT. Sebab tauhid ada lagi dua, ada tiga bahagian, tiga komponen. Yang kedua adalah tauhidkan Allah SWT dalam dalam pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Yakni kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sahajalah objek penyembahan kita. Ni objek kita cakap ni bahasa je. Dia bukan objek pun eh. Ha, ni cakap aja, jangan salah pula eh. Jadi kita jadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita tujukan ibadat-ibadat kita. Yang juga dinamakan dengan tauhidul qasad. Yakni tauhid tujuan. Ataupun orang panggil tauhidun niyyah. Yakni niat tu isakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ni macam-macam. Tauhid ni ada macam-macam nama dia. Tapi semuanya balik kepada makna yang sama ya. Yang tak sama cuma satu jenis tauhid aja yang baru ni. Iaitu tauhid hakimiyah. Itu tak ada. Sebab tauhid hakimiyah awak isakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim. Ini hukum hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau awak maksudkan lain daripada tauhid rububiyah, ni memeningkan orang. Dan kita pun tak faham, silap-silap dia pun tak faham apa dia cakap. Sebab awak kata nak isakan Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya. Bukankah itu masuk dalam tauhid rububiyah? Hukum hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Satu hukum apa? Hukum syariatnya, halal haram tu. Betul. Lagi satu hukum apa? Hukum kauni, hukum qadar, takdir Allah SWT. Semua hanya Allah SWT saja. Itu ruh, itulah rab pentadbir. Jadi kalau dia masukkan dalam tauhid rububiyah dan maknanya sama, kasi awak lah nak cakap tauhid hakimiyah ke tidak. Tapi kalau makna dia lain, ini kita pun tak faham. Yang itu satu, satu bidang Tapi bahagian orang yang bersifat ataupun mempunyai kecenderungan kepada khawarij, yakni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, dia selalu salahkan orang. Dia orang ada nazaah ini, nazaah khawarij, mereka bawa lagi satu jenis tauhid. Mereka katakan la hukma illallah. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya untuk Allah SWT. Jadi siapa tak hukum dengan hukum Allah SWT, kafir. Jadi semua orang Islam semua kafir. Sebab tak ada orang, tak ada negeri Islam. Jadi semua orang Islam duduk kat bukan negeri Islam, habislah semuanya kafir. Halal darahnya, itulah khawarij. Zaman dulu dah ada dah. Zaman sahabat lagi, bukan zaman zaman tabi'in ke apa, zaman sahabat dah ada. Jadi sekarang masih ada lagi ya. Ini bukan perkara baru. Baik, jadi tauhid ada dua, tauhid rububiyah kemudian tauhid ibadat. Jadi semua ibadat hanya kita serahkan pada Allah SWT. Ibadat tu apa? Semua benda yang Allah SWT suka. Ini Allah SWT rida. Sama ada dia benda yang boleh nampak dengan anggota badan, sujud, rukuk, baca Quran, zikir dan sebagainya, ataupun dengan harta pun boleh nampak, ataupun tak boleh nampak tapi boleh dengar dia. Seperti apa? Zikir, seperti perkataan yang baik, itu semua ni ibadat. Dan juga yang terus tak boleh nampak dan tak boleh dengar, iaitu yang dalam hati. Sabar, reda, sayang, cinta, takut pada Allah SWT, tawassul dan sebagainya, semuanya juga adalah ibadat. Dan wajib maknanya awak serahkan ibadat-ibadat ini kepada Allah SWT. Sahaja wahdahu la syarikalah. Tak ada sekutu baginya. Tak boleh sikit bagi Allah SWT, sikit bagi selain daripada Allah SWT. Tak kira berapa hebatnya makhluk itu. Sebab macam mana pun dia adalah makhluk Allah SWT. Itu makna tahu esakan Allah SWT. Jadi tauhid tu bukan maknanya awak satu dengan Allah SWT. Tauhid pun maknanya menyatukan kan. Tauhid bukan maknanya satukan semua agama jadi satu agama. Sudah lain tu tauhidul adiyah, ni tauhidullah. Ni nak tauhidkan, nak isakan Allah SWT. Dan tauhid adalah semulia-mulia dan sesuci-sucinya ilmu. Tak ada yang lagi penting, lagi suci, lagi murni daripada tauhid. Tapi ada juga orang kata tauhid tak important, tak important eh. Kita semua memang tauhid expert apa, kita mesti tak buat syirik. Tapi yang kita lihat sekarang ini masih lagi orang buat syirik, macam-macam cara, macam-macam style buat syirik. kurang-kurangnya ada sirik yang tak nampak. Kalau sirik yang boleh nampak kurang, tapi sirik yang tak nampak ada. Orang yang kerja makan gaji, dia tawakal hanya kepada kepada gajinya. Kalau dah sampai sangat macam itu, itu adalah salah satu bentuk sirik. Dia tak tauhidkan Allah SWT sebagai penyebab asal untuk apa ni dia dapat rezeki. Dan banyak lagi bila dia sakit dan sebagainya, kadang-kadang dia lupa bahawa hanya Allah SWT sajalah yang yang berikan dia sembuh dan seterusnya. Macam-macam lagi. Baik, jadi bab syirik, bab tauhid ni amat penting. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, iaitu nama-nama. Asma tu asmaul husna dan sifat-sifat Allah SWT kita esakan. Maknanya hanya Allah SWT yang layak, yang memiliki nama-nama yang mulia ini. Hanya Allah SWT yang layak, yang mempunyai sifat-sifat ini. Dan sifat-sifat ini tak ada satu pun yang sama dengan sifat-sifat makhluknya. Walaupun dia mungkin sama daripada sudut kata-katanya, lafaznya. Allah SWT adalah sami', yakni mendengar. Kita pun ada orang yang mendengar, sami'. Faja'alnahu basiran, sami'an basira. Allah SWT dalam surah Insan, dia kata aku cipta, kami ciptakan insan ini min nutfah, daripada tak ada benda. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, yang bercampur-campur. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dan Allah pun kata dia laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir, tak ada yang sama dengan Allah SWT, dan dia adalah yang as-sami', mendengar dan dia melihat. Jadi ada yang mendengar melihat daripada makhluknya insan. Allah SWT mendengar melihat, tapi apa dia yang tak sama? Hakikatnya tak sama. Jadi yang itu kita esakan hanya untuk Allah SWT. Bila awak i'tiqad ada juga makhluk Allah SWT, nabi ke, especially Nabi Muhammad SAW, bila awak baca berganji, awak selawat-selawat, dia datang, pasal dia boleh dah, dia boleh dengar macam Allah dengar, itu adalah syirik dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar keluar dari Islam. Ramai yang tak sadar tadi. Sebab tu diorang bangun. Ada part tu diorang dah baca tu, nanti diorang bangun. Asal diorang bangun, pasal Rasulullah SAW datang. Kalau masjid, masjid A ni buat, masjid B pun buat on summer time, Nabi SAW datang mana satu. Kira boleh ada kat dua tempat dalam satu masa. Kalau satu je dah problem. Dia datang kat siapa pula yang kat kubur dia? Yang orang ziarah kat kubur dia tu beri salam pada siapa pula? Dia boleh keluar masuk, keluar masuk. Tak berhenti. Dan itu bukan kita cakap. Kalau diorang tak cakap, diorang tak percaya, awak biarkan. Tapi buku diorang cakap, baca buku Manjanji, dia akan kata kenapa kena diri. Itu antara perkara yang menyeleweng. Dan itu semua masuk dalam bab tauhid. Bab tauhid. Dan segala benda yang ada kaitan dengan mensucikan hati, tazkiyatun nufus, semua masuk bab tauhid. Kita ada fiqah, ada kan? Kita ada tauhid. Tapi tasawuf tak ada pula. Kalau baca hadis tak ada pun bab tasawuf, tak dengar punya. Pasal tasawuf tak wujud pun dalam tu. Dia, kita baca bab tauhid, awak jumpa benda-benda ni. Awak jumpa bab tawakal, bab sabar, bab apa semuanya. Semuanya hanya untuk Allah SWT. Dia masuk dalam bab tauhid. Ataupun kalau dalam kitab Bukhari, dia masuk dalam bab ar-rasa'if, perkara yang melembutkan, melembutkan hati. Ini adalah hadiah diskusi dan sebagainya, tentang apa yang Allah suka pada hambanya dan seterusnya. Itu masuk dalam bab ar-rasa'if. Ini perkara yang melembutkan hati. Jadi tauhid ada tiga. Jadi samakan sifat apa ni Allah SWT kepada sifat selain daripada Allah SWT, itu belum tauhid lagi. Jadi bila awak kata asyhadu an la ilaha illallah lepas wuduk tu, awak mesti ada tauhid macam gini, baru betul awak akan dapat lepas tu. Kalau awak cuma tahu cakap aja asyhadu an la ilaha illallah, awak tahu ajar aja budak-budak asyhadu an la ilaha illallah, tapi awak punya tauhid tak betul lagi, awak kata Allah SWT kat mana-mana. Sedangkan Allah SWT kata Allah ada kat atas arasnya, dia paling tinggi sekali, Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Macam mana dia awak boleh tauhid? dakwah ingkar salah satu daripada nama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awak tauhid tak sempurna. Kita tak cakap tauhid dia tak ada eh. Kalau tak boleh cakap mereka-mereka ni yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kafir. Tak boleh. Walaupun maknanya kafir, Allah kat mana-mana makna kubur jahat. Ya tak Allah kat mana-mana tempat kosong pun Allah SWT ada. Kat perut Maryam pun Allah SWT ada. Sama lah dengan agama Kristian. Kristian kata apa? Tuhan ada kat mana? Dalam perut Maryam ke lah. Kalau Allah kat mana-mana, betul lah tu. Dekat Kristian betul. Dan mereka tak tetap cakap macam itu. Bukannya mereka kata orang tu nafikan secara total ayat-ayat ini, dalil-dalil ni, tapi mereka nafikan dengan takwil, dengan satu konsep yang mereka ada. Kalau mereka nafikan, mereka kafirkan sifat-sifat Allah SWT ini yang dalam Quran, dalam hadis ini, yang secara degil, itu mereka akan jatuh kafir. Tapi selalunya mereka akan buat takwil. Jadi sebab itu kita jangan apa ni buat sama hukum. Bi asyhadu an la ilaha illallah tu maknanya aku ni saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Wahdahu la syarikala, dialah sahaja sendiri ya. Wahdah la syarikala, tak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku ni saksi bahawa Muhammad itu siapa? Abduhu, hambanya. Yani hambanya Allah dan rasulnya Allah SWT. Hamba Allah SWT, maknanya dia bukan Tuhan. Tuhan ni Tuhan Allah, dia hamba je. Dan lagi satu yang membezakannya dengan hamba-hamba lain, dia adalah rasuluhu, dia adalah pesuruhnya yang dapat wahyu. Kalau awak nak muliakan Nabi Muhammad SAW, nak sayang, nak tunjuk awak sayang Nabi SAW, inilah yang paling tinggi awak boleh buat. Awak jadikan Nabi SAW Abdullah, yakni hamba Allah SWT dan Rasul Allah SWT. Kalau naikkan dia je lebih daripada taraf hamba dan taraf rasul, jadi kepada taraf malaikat, boleh nampak macam-macam, boleh dengar macam-macam, boleh hapuskan dosa, boleh tolong awak dalam kesusahan, ataupun awak jadikan dia terus Tuhan, awak namakan dengan nama yang tidak-tidak. Orang kata laut paling besar tu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana datang nama ni semuanya? Maka awak sebenarnya menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan awak kufur terhadap syahadah ni. Salah. Jadi kita kena naik satu Muhammad Abdullah Rasul. Dan maknanya dia adalah Rasul Allah SWT. Rasul Allah SWT, maknanya dia pembawa syariat. Dia bawa syariat untuk siapa? Untuk umat. Kita umat dia kan. Jadi umat dia dah dapat syariat daripada Nabi SAW, apa kita kena buat? Kita kena ikut syariat Rasulullah SAW. Jangan kita ikut syariat lain, ataupun kita pandai-pandai tambah-tambah kepada syariat syariat Nabi SAW. Itu maknanya kita tak ikut kepada syariat syariat Rasulullah SAW. Baik. Jadi kalau siapa baca benda ni, zikir ni, lepas wuduk. Lepas wuduk, bukan tengah-tengah wuduk. Tengah-tengah wuduk ada zikir lain lah. Tak ada eh. Ada dalam kitab Ya Lumutin ke, Imam Ghazali kata zikir nak apa ni, tak ada tangan macam gini, lepas tu nak sapu muka ada zikir gini. Oh, gila, air habis lah macam itu. Itu tak ada asalnya. Tak ada asal. Tak ada. Yang ada lepas wuduk, dah tutup air, baru awak tu zikir. Lepas wuduk, wuduk tu sebenarnya simbolik dan juga fizikal. Kita dah belajar kan tohara tu apa, suci ni. Suci ni dua benda, suci yang fizikal ni daripada kekotoran, dan juga suci daripada apa? Daripada kekotoran dalaman, spiritual. Yang paling besar sekali, kotoran yang paling besar sekali, kekotoran kiri. Jadi hati kita nak kena bersih, dan juga dosa-dosa lain yang ada kat dalam hati kita ni, riak dan sebagainya. Jadi kalau dia tohara bagus, semua bagus apa semuanya, tapi nak tunjuk-tunjuk orang, solatnya kemudian tu pun tunjuk-tunjuk orang, jadi itu dia tak dapat kesucian yang sebenar. Ini cakap macam cakap tasawuf, itulah Itu sebenarnya hadis cakap. Pasal hadis daripada makna fahara. Itu bukan tasawuf saja yang pandai tasawuf, eh? Awak akan dapat tasawuf tu daripada daripada sunnah. Mana lagi awak nak dapat? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi akan dibuka untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Adakah maknanya tahu-tahu je pintu syurga buka pasal dia baca tu kepada wuduk? Jawabnya, dia akan menyebabkan pintu-pintu yang 8 dalam syurga tu terbuka. Maknanya boleh dia masuk. Jadi ini satu sebab dia boleh masuk syurga. Dan dalam ini pintu syurga ada banyak. Ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu solat, ada pintu ni, wallahu alam lah apa lagi. Kalau ada dalam hadis, kita beriman lah nama-nama pintu tersebut. Tetapi yang penting, jumlah pintu syurga adalah 8. Adapun jumlah pintu neraka berapa? 7. Laha sab'atu abwab. Ada 7 pintu untuk neraka. Dalam hadis pula sebutkan pintu syurga ada 8. Jadi banyak, lebih banyak lagi pintu syurga. Sebab itulah rahmat Allah SWT dan rahmat Allah SWT mendahului kemurkaannya. Jadi sesuailah pintu syurga lebih lebih banyak. Yadkuluha yadkulu min ayyiha syak. Dia ni yang dah habis wuduk, yang dah baca zikir ni, dia boleh masuk daripada mana-mana pintu dia tak. Masya Allah. Batu Umar radhiyallahu anhu kata, ini lagi bagus. Yang sebelum dia lagi bagus daripada yang tadi. Yang tadi apa? Dah solat masuk syurga kan? Ini lagi best. Sekarang dia ada wuduk, dia tak payah solat, terus dah boleh, dah boleh masuk syurga. Masya Allah. Apa berita gembira daripada Rasulullah? Kalau ni benda yang nampak senang, common dan sebagainya, mungkin fadilat-fadilat begini. Jadi orang yang mengetahui fadilat-fadilatnya tentu takkan sama dengan orang yang tak tahu. Kalau dulu orang tak belajar hadis ke apa ke, cuma tahu macam mana nak wuduk apa semuanya, takkan sama dengan orang belajar benda-benda macam gini. Jadi fadilat-fadilat yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis ni, semua tujuannya untuk apa? Untuk menggalakkan kita lagi beramal. Sebab manusia ni memang perlu macam gitu. Perlu ada benda yang push dia, galakkan. Sebab dia diciptakan lemah. Dia bukan satu je, dah dapat satu terus program dia takkan berubah-ubah. Tidak, dia kan, dia boleh. Ilmu dia macam gini, macam gunung pun boleh jatuh je, berkecai. Jadi dia perlu kepada apa ni, kepada peringatan dan sebagainya. Ada orang kata fadilat-fadilat ini sebenarnya tak betul. Ini cuma nak kasi apa tu, macam manisan aja untuk orang yang lemah iman, ya. Tak ada apa-apa ni semua. Ini Nabi SAW nak trik-trik aja orang-orang yang lemah, lemah iman. Alhamdulillah. Ha? Motivation ke, tak pun nak ni je. Bukannya betul ni, benda raib-raib ni bukannya betul. Ada yang macam gitu kan, diorang belajar kat Mesir, ada yang dah sampai macam gitu. Ilmu diorang dah kata ni tak ada apa-apa. Ini semua adalah pengaruh daripada falsafah. Tak kira daripada benda yang tak boleh nampak, tak boleh nampak yang lain. 8, 7 buka apa ni semua, tak ada makna. Dan untuk kita, kita beriman. Jadi dengan ini, makin tambah iman ke waktu kita nak buruk, lebih semangat ke tidak, makin tambah iman kita nakkan syurga. Kalau boleh, awak sampai bila buat sesuatu atau dalam keadaan-keadaan, kebanyakan keadaan awak, awak nampak syurga ataupun nampak akhirat, itulah tahap yang paling, yang paling bagus, khusyuk punya. Sebab tu Rasulullah SAW kata dalam hadis tersebut, bila dia solat 2 rakaat, muqbilun alaihima, dia menghadapkan dengan dalam solatnya dengan hatinya. Sebab hatinya adalah tempat khusyuk. Wajhi, wajahnya, maknanya wajah ni adalah daripada badan. Wajah yang disebutkan maknanya badan. Jadi badan pun kena khusyuk, maknanya solat badan pun kena khusyuk. Hati khusyuk, ingat Allah SWT, pastikan badan bukan jalan sana jalan sini. Betulkan kain ke, apalah, janggut lah, mata lah, apa semuanya. Jadi khusyuk dan khudu'. Dalam syarah Imam Muslim dan Allah Ta'ala, dia kata, Masya Allah, Nabi SAW telah menjamakkan, apa ni, membawakan, mengumpulkan dua jenis khusyuk, iaitu khusyuk dengan hati dan khusyuk dengan anggota badan. Jadi melainkan wajib untuk dia serta dan di dalam Sunan At-Tirmizi ada tambahan selepas zikir wuduk ni, iaitu Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Dan hadis ini tidak apa ni, tidak mengapa, ini boleh di boleh diamalkan lah bahasa diri ini kuat, boleh diamalkan. Dia sambung sekali dengan dengan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau setakat ini pun dah, dah dapat. Ada apa-apa soalan? Mencantikkan wuduk, menyempurnakan wuduk, mencantikkan wuduk tu maknanya semua anggota tu kita basuh betul-betul dan basuh asal boleh. Dan dia ada darajat-darajat ni, maknanya air kita pakai bagus, semua anggota wuduk kita pakai air yang yang baru akan datang nanti. Bila kita basuh-basuh betul-betul dan nanti kalau kita apa ni dalam isbahul wuduk tu, maknanya menggunakan wuduk tu betul-betul covernya apa ni yang akhir tu, apa ni kalau tangan kedua siku, kalau kaki dua buku dali, kalau muka tu betul semua kena. Kita pakai satu tangan nak sapu boleh, boleh tak boleh? Malas ni, malas punya wuduk. Satu tangan ni, satu kepala, semua boleh. Malas je kena betul-betul buat. Itu nama yang cantikkan, cantikkan wuduk. Pendek cerita, buat macam mana Rasulullah SAW buat. Itu yang paling paling cantik, tak ada cantik lagi. Itu pun kalau awak buat, tak boleh sama dengan wuduk Nabi SAW. Nabi SAW yang buat, paling perfect. Itu dalam hadis yang sebelum tu, Uthman buat, nahwa wuduk ihadah. Kata Nabi SAW, siapa yang beruduk seperti wuduk tu ini, tak cakap sama macam wuduk tu ini. Kata ulama tu sebab awak tak boleh sama kan wuduknya Rasulullah SAW. Lepas ini akan datang bab yang dinanti-nantikan, bab wuduk Nabi SAW. Lagi satu bab kenangan sifat wuduk Nabi SAW, mungkin kita akan panjang sikit syarah untuk tentuhan satu dua riwayat. Waalaikumsalam. Ramadan dilakukan di bulan dua, kalau orang tidak yang obat masyarakat juga ikut awal nanti dia kan ada dalam dua jaksin dua malam lah. Jadi soalannya jadi tu walaupun kita nampak orang bukan orang tu dah ikut pulang, kalau dia lawan kepada Allah maknanya dia berubah tekan ya. Itu dalam ni apa? Memang kira kita dibagikan penyembahan tu kepada kepada dua daripada sudut umumnya daripada sudut umumnya, kita ada dua jenis penyembahan. Satu penyembahan pada Allah Subhanahu Wa Taala semata, yang ini tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah penyembahan ibadur rahman, hamba-hamba rahman. Lagi satu jenis penyembahan adalah penyembahan syaitan secara umum. Semua jenis penyembahan, tak kira apa patung disembah ataupun tak ada patung, ataupun tak ada agama terus, tak kunun tak sembah apa-apa, kunun-kunun tak sembah apa-apa, yang kiri tingkir tu semua ya, hakikatnya semua sembah syaitan. Sebab tu semua adalah jalan-jalan siapa? Jalan-jalan syaitan. Sebab jalan cuma ada dua secara umumnya. Satu jalan lurus, siratul mustaqim, itu jalan Allah SWT. Kemudian ada jalan yang banyak kini tindih dekat kiri kanannya. Itu semua jalan syaitan. Setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jadi semua yang bukan jalan siratul mustaqim memang jalan syaitan. Penyembahannya adalah penyembahan syaitan. Kalau dia sudut directnya, tengoklah keadaan. Kalau dia sembah dinar, dirham, Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, silakalah. Hamba dinar, hamba, hamba dirak. Kemudian hamba hawa nafsu, apa manita ra'ai apa ra'ai ta manita khala ilahu hawa, apakah kau tidak melihat orang yang jadikan hawanya, hawa nafsunya tuhannya? Nah, ini kalau sembah hawa nafsu itu direct. Dan ada yang directly sembah apa ni jin, ada yang sembah malaikat. Sedangkan malaikat tu sendiri apa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul eh? Dalam surah Isra, ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzaba. Mereka diharapkan rahmat daripada Allah SWT. Malaikat-malaikat yang Quraisy, yang orang Arab sembah ni, musyrikin sembah, dan mereka takut pada azab. Jadi mereka sembah malaikat, mereka sembah nabi-nabi, yang sembah nabi Isa, sembah nabi Isa. Itu secara directnya, tapi secara umumnya semua tu adalah penyembahan kepada kepada syaitan juga. Ini berkenaan dengan Ramadan tadi. Al-Akh, kita kata apa? Akan dibelenggu apa? Jin dan syaitan-syaitan. Jadi maknanya dah tak ada syaitan lagi lah. Betul ya macam itu? Tak, bulan Ramadan bukan tak ada syaitan. Nabi SAW kata maradatu syayatin, yang dibelenggu adalah wasuf tidati maradatu syayatin, yakni jin-jin ataupun syaitan-syaitan yang yang maradah, yang jahat. Yang jahat-jahat semua dah kena, dah kena belenggu. Bukan maknanya tinggal yang baik-baik. Tapi maknanya syaitan tetap, tetap ada. Dan kita ada syaitan yang tak akan berpisah dengan kita sampai kita mati. Hari kiamat pun dia akan datang balik dengan kita, iaitu karin kita daripada syaitan. Jadi kadang-kadang syaitan kita kalau jahat, nakal, dia boleh partner dengan apa, tukang tilik. Dia boleh ceritakan tentang dia punya rahsia apa semuanya, pergi jumpa tukang tilik apa semuanya. Konon-konon dia tahulah berita-berita pasal dia dah tag team dengan apa, dengan lawak punya syaitan. Semua orang ada. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, kau pun ada? Ada. Tetapi apa ni, dia tak layak muruh ni ila si khair. Dia tidak ada menyuruh aku melenggan kepada kebaikan. Itu kekuatannya Rasulullah SAW. Dia boleh kalah kan syaitan dia. Kita belum tahu lagi siapa yang menang, siapa yang kalah. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kan selalu kalah kan? Jadi ada je. Dan lain yang paling besar kali, yang tak mati-mati tu, iaitu iblis. Alhamdulillah alaih, dia masih hidup lagi. Dan kata ulama, semua jin, semua jin adalah anak cucunya iblis. Syaitan ada dua macam. Syaitan daripada jin memang yang tak boleh nampak, dan ada lagi syaitan yang kita boleh nak, boleh nampak, boleh kenal dia. Dia bukan ada tanduk, dia tak ada tanduk. Sama macam kita juga, dia syaitan daripada manusia. Tapi kalau daripada jin, semua memang anak cucunya iblis. Baik. Jadi kita tak boleh nampak mereka. Allah SWT khabarkan kepada kita, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka ni melihat kamu min haitsu, daripada mana yang kamu tak dapat lihat mereka. Jadi kita tak boleh lihat syaitan dengan jin. Tapi banyak kes kita dengar orang dapat lihat hantu, berbual lagi dengan hantu. dengan jin dan sebagainya. Macam mana pula? Jadi jawabnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tafsirkan ayat ni, kita tak boleh lihat mereka min haitsu la tarawnahum, daripada mana yang kita, daripada mana kita tak boleh nampak mereka. Kita tak boleh, kita tak boleh nampak mereka daripada mana yang mereka melihat kita. Maknanya ada waktu-waktu kita memang asal dia tak boleh lihat mereka. Mereka termasuk alam ghaib. Tapi tak bermakna ada kalanya dia boleh dilihat. Sama ada mereka nampakkan diri mereka ataupun kita diberikan kekuatan untuk melihat mereka. So, kalau kita diberikan kekuatan untuk melihat jin macam Abu Hurairah, syaitan dia boleh nampak, Nabi SAW boleh nampak, Nabi Sulaiman AS boleh nampak, tak bermakna dia, mereka boleh lihat jin syaitan ni macam lihat manusia semuanya. Tidak. Kita, mereka, kita tak boleh nampak mereka daripada macam mana mereka nampak. Tapi kita, mereka nampak kita, maknanya ayat tu, mereka kalau nampak kita anytime, kita cuma nampak mereka kadang-kadang saja. Maksud apa ni, itulah kalau apa ni yang nak tanya tentang penyembahan, penyembahan syaitan. Ada yang kata penyembahan tauhid dan sebagainya, semua sama. Penyembahan selain daripada Allah SWT termasuk kepada penyembahan kepada syaitan. Ada pula tafsiran yang mengatakan patung-patung yang disembah, lembu ke yang disembah, pokok yang disembah, setiap kali penyembah tu sembah, syaitan ada kat situ. Jadi nampak dia sembah patung, matahari dan sebagainya, sebenarnya mereka sembah sembahyang syaitan. Jadi jadilah dia penyembahan kepada kepada syaitan. Itu lagi satu makna. Waktu kita dilarang daripada sujud waktu matahari baru nak naik, matahari baru nak tenggelam. Tak boleh, hampir nak tenggelam. Sebab dalam hadis Nabi SAW, iblis ataupun syaitan dia duduk dekat matahari itu tak dekat dengan tanduknya. Jadi macam kita sujud kepada kepada iblis dan syaitan. Jadi dia boleh sujud benda-benda yang kita tak nampak. Tapi jangan khawatir, sebab macam mana pun hebatnya jin ni, kalau kita katakan dia hebat, dia ni hanya hamba-hamba Allah SWT. Apapun yang mereka boleh buat sebenarnya diberikan oleh Allah SWT. Kalau Allah tak berikan izin, mereka tak boleh buat apa-apa pun pada kita. Jangan tak. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.